La taqumu as-sa'atu hatta yakuna al-waladu ghaydhan wal-mataru qaydhan wa yafidu al-li'amu faydhan wa yaghidu al-kiramu ghaydhan wa yajtari as-saghiru 'ala al-kabir wal-la'imu 'ala al-karim. Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. Banjir di musim kemarau, kaum penjahat melimpah, orang-orang terhormat menjadi langka, anak-anak muda berani menentang orang tua, serta orang jahat dan hina berani melawan orang yang terhormat dan mulia. Hadis riwayat Asy-Syihab.